Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bisunnati ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Ria melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita dapat melanjutkan pembahasan kita, yaitu faedah-faedah yang terdapat dalam sejarah Islam, mengerti berbagai perjuangan-perjuangan ulama, para tokoh-tokoh Islam yang telah berhasil memperjuangkan Islam, mengangkat kehormatan umat Islam, ya, serta berbagai peristiwa dan pelajaran-pelajaran yang dapat kita jadikan sebagai inspirasi di dalam menghadapi masalah-masalah, atau bagaimana kita mengambil pelajaran-pelajaran dari kejadian-kejadian yang terjadi di sepanjang sejarah Islam, di mana cukup banyak pelajaran-pelajaran dapat kita ambil dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para pendahulu-pendahulu Islam, agar kita mampu menggali dan menjadikan sebagai ibrah bagi kita di dalam kehidupan kita. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita kembali diberi kesehatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita. Kemudian, ungkapan selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami serta mengamalkan agama yang telah beliau wariskan untuk umatnya, dan menjadikan kita orang-orang istiqamah dalam memegang sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang kelanjutan dari kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Setelah kita bicara tentang setelah Muawiyah dia mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah, ya, kemudian Muawiyah bin Yazid, kemudian setelah Muawiyah bin Yazid wafat, cucu dari Muawiyah yang besar, yang anak Abu Sufyan, di situ kekuasaan terbagi kepada dua hal. Kita jelaskan sebelumnya, di mana ada Abdullah bin Zubair yang diangkat, dibaiat oleh masyarakat Mekah dan Hijaz atau Madinah, termasuk kekuasaannya di antaranya menguasai daerah Kufah, yang di mana daerah Kufah yang semenjak masa wafatnya Muawiyah mengalami kegoncangan-kegoncangan politik, ya, yang silih berganti, baik dari pengaruh dari kekuatan kelompok Syiah maupun kelompok Khawarij. Kemudian berlanjut dengan setelah wafatnya seketika Marwan bin Hakam mencoba menyatukan kekuasaan, di mana sebelumnya dia menguasai daerah Syam dan Mesir dan beberapa daerah juga di Kufah, berupaya untuk mengembalikan kekuasaan yang berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah sebelumnya, yang diantaranya wilayah Mekah dan Madinah yang dikuasai oleh Abdullah bin Zubair. Namun dalam perjalanan dia mengembalikan itu, dia wafat, dan akhirnya dia menunjuk anaknya sebagai pengganti, itu Abdul Malik bin Marwan. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini akan kita bahas. Beliau adalah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syamsi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi beliau bertemu dengan kakek Rasulullah SAW, yaitu Abdul Manaf, ya. Gelarnya ada Abu Walid. Dia dilahirkan kepada 26 Hijriah di kekuasaan Utsman bin Affan, dan kemudian dibaiat dengan khilafah atau dengan kepemimpinan Islam setelah wafat ayahnya. Taib. Kemudian di saat wilayahnya menguasai daerah Syam dan juga sebagian Mesir, ya, kemudian beberapa wilayah lainnya, dia berupaya kembali mengembalikan kesatuan kekuasaan kaum muslimin yang saat itu di sebagiannya dikuasai oleh Abdullah bin Zubair, ya, yaitu seorang sahabat, anak dari Zubair bin Awam. Kemudian dalam hal itu terjadilah perebutan penyatuan kekuasaan yang diusahakan oleh Abdul Malik bin Marwan, dan akhirnya Abdullah bin Zubair kalah dalam mempertahankan wilayahnya, yaitu Mekah dan Madinah. Akhirnya kembali bersatu wilayah Islam di bawah pimpin satu kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu Abdul Malik bin Marwan ini dikenal oleh para ulama sebagai tokoh Bani Umayyah yang terpenting yang kedua setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, karena dia kembali menyatukan wilayah Islam secara utuh. Kemudian di masa ini juga hidup berbagai kembali kekuatan Islam dan juga mampu memperluas wilayah-wilayah Islam ke daerah lainnya seperti Sijistan, daerah-daerah yang sekarang bagian negara-negara Rusia sebelumnya. Nah, kemudian juga dia terkenal dengan seorang orang yang berilmu, wara', ya, alim, karena memang dia tinggal di Madinah. Nah, ini akan kita jelaskan. Taib. Di antara keutamanya disebutkan dalam riwayat berkata Ahmad bin Abdullah Al-Ajli, kana Abdul Malik abkharul fami wa innahu wulida li sittati ashhur. Ya. Kemudian disebutkan kana abidan wa qad musa'ad musa'ad dalam tabaqatnya menjelaskan kana abidan nasikan bil Madinah qabla khilafah. Dia seorang orang yang ahli ibadah yang taat kepada Allah, ya, di sebelumnya dan juga belajar kepada para ulama-ulama di Madinah. Berkata ya Al-Ghazali, kana Abdullah bin Marwan katsiran ma yajlis ila Ummi Darda. Di mana Abdul Malik bin Marwan ini sering belajar kepada Ummi Darda. Faqala lahu marratan, dan Ummi Darda pernah berkata kepadanya bahwa ini ayat amal mukminin annaka syarib tatila ba'dan nuski wal ibadah. Qala i wallahi wad dima' qad syarabtuha. Ini di antara kiasan-kiasan pelajaran yang disebutkan oleh Ummi Darda, apa namanya, firasatnya kepada bahwa dia akan berkuasa setelah menjadi seorang orang yang ahli ibadah sebelumnya. Berkata Nafi', Nafi' adalah guru dari Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, dia mengatakan laqad ra'aitul Madinah wa ma biha syabun ashadu tashmiran wal afqaha wala ansaka wala aqra' alkitabillah min Abdullah bin Marwan. Kata Nafi', ya, guru dari Imam Syafi'i dan Imam Malik, aku melihat di Madinah tidak ada seorang pemuda yang sangat bersemangat untuk mencari ilmu agama dan lebih paham ilmu agama dan lebih rajin beribadah dan banyak membaca kitab Allah daripada Abdul Malik bin Marwan. Dan juga Abu Zinad menyebutkan, Abu Zinad, ya, fuqaha al-Madinah, Sa'im bin Musayyib atau Musayyib, dan juga Abdul Malik bin Marwan, Warwah bin Zubair, wa Qubaysa bin Zu'aib. Ini termasuk di antara ulama-ulama yang diperhitungkan dia di Madinah. Berkata Ibn Umar, wulida nasu abna'un wulida marwan aban. Ini setiap manusia melahirkan anak, yang dilahirkan disebut anak, tapi Ibn Umar melahirkan seorang orang yang dewasa, maksudnya bapak atau udah orang dewasa. Kemudian masih banyak sebetulnya pujian-pujian kepada Abdul Malik Marwan ini, ya. Ketika Abdul Malik Marwan menemui belajar kepada Abu Hurairah, Suhaim dari Maula Abu Hurairah menyebutkan ketika masih muda dia berkata Abu Hurairah kepada dia, hada yamlikul Arab, ini orang akan menjadi penguasa Arab, ya. Itu berapa firasat-firasat dari para sahabat Nabi terhadap Abdul Malik Marwan. Kemudian juga setelah dia berkuasa, Ummu Darda berkata kepada Abdul Malik bin Marwan, "Mazaltu atakhayyalu hadzal amr fika mundzu ra'aituka." Qala, "Kaifa dzaka?" Qalat, "Ma ra'aitu ahsana minka muhadditsan wa la a'lamu minka mustami'an." Ummu Darda memujinya, "Aku senantiasa membayangkan hal ini kepada engkau bahwa semenjak aku melihatmu bahwa bagaimana hal itu?" Kata Abdul Malik Marwan bertanya kepada Ummu Darda, yaitu aku tidak melihat orang yang lebih muhadditsan, yang ahsana minka muhadditsan, lebih baik daripada engkau dalam berbicara, dan orang yang lebih tahu bagaimana, wala minka mustami'an, orang yang suka mendengar ungkapan orang lain. Berkata Sya'bi, ma jalastu ahadan ila wajadtu li alaihi fadl. Sya'bi menyebutkan, aku tidak berteman atau duduk dengan seorang pun kecuali aku merasa punya keutamaan di atasnya, kecuali Abdul Malik bin Marwan. Fa inni ma dzakartuhu haditsan illa zadani fihi. Tidak aku sampaikan kepada dia hadis kecuali dia menambah hal itu, ini menambah, memberi pengetahuan baru kepada dia. Wala sya'ran illa zadin fihi, dan juga tidak menyebutkan sebuah syair kecuali dia membalas dengan tambahan yang lebih baik. Kemudian Imam Zahabi menyebutkan bahwa Abdullah bin Marwan ini belajar kepada Utsman dan Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri dan Ummu Salamah dan Abu Hurairah dan Ibnu Umar dan Muawiyah. Kemudian dia meriwayatkan daripada Abdullah bin Marwan ini di antaranya Urwah bin Zubair, ya, saudara dari dalam Abdullah bin Zubair. Kemudian juga Khalid bin Ma'dan, Raja bin Hayyah, Wa Zuhri, Wa Yunus bin Muaisara, Rabi' bin Yazid, Wa Ismail bin Abdullah, Wa Hariz bin Utsman, Wa Ta'ifah. Jadi dia pada tingkat tabi'in. Ini termasuk kepada keutamaan-keutamaan yang disebutkan Rasulullah SAW, Khairun nasi qarni, Thumma alladhini yalunahum, Thumma alladhini yalunahum. Jadi dia pada tingkat tabi'in. Nah, itu beberapa penjelasan tentang berapa bagaimana kepribadian Abdul Malik bin Marwan sebelum dia berkuasa. Baik. Kemudian Abdul Malik Marwan di antara kemajuan-kemajuan di masa dia adalah disebutkan di antaranya adalah dia pernah orang pertama membuat mata uang Islam, mata uang Islam yang disebutkan di sini qala ya Ibnu Bukair ya sami'tu Malikan, Imam Malik menceritakan yaqul awwal man daraba ad-danir Abdul Malik wa kataba 'alaiha al-Qur'an. Jadi orang yang pertama sekali membuat mata uang dari emas itu di masa Abdul Malik bin Marwan ini, kemudian dia tulis di lempengannya itu, di mata uang itu, dinar itu, emas itu, yaitu kul huwallahu ahad, dan di bagian yang lainnya di sebelahnya ditulis ini dua sisi, ya, satu sisi ditulis kul huwallahu ahad, di sisi yang lain ditulis la ilaha illallah. Kemudian wa tawaqahu fi tawqin fidda wa kataba fihi darbun maniyati kala wa kataba kharil tawq Muhammad Rasulullah. Jadi kemudian di pinggir-pinggirnya ada hiasan dari perak, itu ditulis sebuah nama kota, kemudian juga ditulis juga di situ Muhammad Rasulullah arsalahu bil huda wa dinil haq. Itu di antara tulisan yang terdapat pada mata uang di masa Abdul Malik. Jadi mata uang pertama dinar itu dicetak resmi dengan memakai kalimat-kalimat Islam itu ada di masa Abdul Malik. Dan ini masyhur disebutkan oleh para penulis sejarah. Ya. Kemudian kemudian juga dia tadi kita sebutkan setelah dia membuat mata uang itu, maka Raja Rum mengkritik perbuatan dia. Innakum qad ahtatum fi tawamirikum syai'an min dzikri nabiyikum fatrukuhu. Jadi karena dia menyebut tadi di pinggir-pinggir hiasi perak itu ditulis dengan Muhammad Rasulullah SAW. Ya, Muhammad Rasulullah SAW ditulis oleh arsalahu bil huda wa dinil haq. Maka dikritik oleh Raja Rum itu atakum min dinanina. Kemudian disebutkan semuanya kata Raja Rum itu kalian telah membuat pada mata uang kalian sesuatu yang menyebutkan tentang Nabi kalian, maka tolong dihapus atau dirubah, kata Raja Rum. Wa illa, jika tidak, atau aku mendandarina zakra matakrahun. Jika tidak, kami juga akan menulis di mata uang kami, kata Raja Rum, hal-hal yang tidak kalian sukai. Kemudian hal itu membuat Abu Malik menjadi hal marah. Farsala ila Khalid bin Yazid bin Uyah fasyawirhu. Kemudian dia kirim utusan kepada Khalid bin Yazid bin Muawiyah, anak dari Yazid bin Muawiyah. Dia bermusyawarah, ya. Faqala haram hurima dananiruhum wadrib linnasi sikakan fiha dhikrullahi wa sikr rasulihi. Jadi awal ceritanya begini, disebutkan waktu itu di bahwa mata uang dinar mereka tidak diharamkan untuk dipergunakan di wilayah Islam. Wa la ta'fih mimma yakrahun fi tawamir wadrib linnanir sana 75. Jadi kata masukan dari Khalid bin Yazid bin Muawiyah, ini cucu dari Muawiyah, ini memberikan masukan untuk membuat dinar sendiri, kemudian dibuat tanggalnya dan tahunnya. Nah. Ini di antara awal bagaimana perkembangan salah satu kemajuan di masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Yang antara kisah-kisahnya, ya, nanti akan kita sebutkan bagaimana dia saat meninggal, ya. Disebutkan di sini di antara perkataan-perkataan hikmahnya dia, berkata Al-Asma'i, ada orang yang mengatakan kepada Malik bin Marwan, ya amil mu'minin, wa ya mu'minin, ajjala alaika syaibu, kenapa engkau cepat beruban? Maka dia menjawab, wa kaifa la, kenapa, mengapa tidak, kata dia, wa ana ardu akli ala nasi fi kulli jum'atin, karena aku selalu mengeluarkan, ya, isi otakku kepada manusia setiap hari Jumat. Ya. Dan juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Harab Az-Ziyadi, dia mengatakan, dia ada orang berkata kepada Malik bin Marwan, man afdolun nas, ya, siapa manusia yang paling afdol? Dia menjawab, man tawadu'a antrifa'atin, orang yang tawadu, walaupun dia punya kehormatan. Oh, wazahada an kudratin, dan zuhud, ya, dari kalaupun dia memiliki kemampuan harta yang banyak tapi dia zuhud, wa ansafa an quwatin, dan memaafkan ketika dia memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Ini perkataan-perkataan Abu Malik bin Marwan, bagaimana dari seorang penguasa kaum muslimin, ya, saat itu memiliki pemahaman yang begitu bagus tentang agama, dan dia bagaimana dia memberikan nasihat-nasihat kepada rakyatnya. Ya, rakyatnya bagaimana memberikan inspirasi-inspirasi bagaimana akhlak-akhlak yang baik. Ya. Di antaranya dia menyebutkan, ya, manusia afdol itu orang yang tawadhu, ya, anrifatin, jauh dari kesombongan, dan orang yang zuhud, ya, wa angkudratin, wa padahal dia mampu untuk hidup lebih berpoya-poya, wa ansofahan kuwatin, dan orang yang mampu memaafkan, ya, berbuat adil dan memaafkan ketika dia mempunyai kekuasaan-kekuatan. Kemudian juga ada seseorang masuk menemui Abdul Malik bin Marwan ini. Dia berkata kepada Malik bin Marwan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Aisyah, mengatakan Abdul Malik ketika seseorang menemui Abdul Malik bin Marwan dari suatu daerah pedalaman, maka Abdul Malik bin Marwan berkata kepadanya, "A'fini min arba." Tolong engkau untuk kau penuhi bagiku empat hal. Wa qul madah masyita. Setelah itu engkau boleh katakan apa saja yang engkau ingin katakan. Pertama, la tukadzibni fa innal kadzuba la ra'ya lahu. Nah, pertama jangan engkau membawa hal-hal yang dusta. Jangan engkau cerita bohong kepadaku. Ya, seseorang datang menemui dia ingin memberikan informasi atau ada berita-berita atau dia memiliki kebutuhan, maka Abdul Malik bin Marwan mengatakan, jadi ungkapan-ungkapan para tokoh-tokoh seperti ini perlu juga untuk dicontoh dan ditiru dan dipahami oleh setiap tokoh-tokoh, ya, bagaimana kita harus paham kondisi masyarakat bermacam-macam tipe orang. Kadang-kadang dia masuk menemui kita untuk memprovokasi, untuk menjelek-jelekan, untuk mencari kedudukan, untuk menjilat dan semacamnya. Maka Abdul Malik bin Marwan mengatakan, la tukadzib, ini jangan bohong kepada saya. Fa innal kadzuba la ra'ya lahu, orang yang bohong tidak punya nilai, ya, pendapat dan perkataannya tidak dihargai. Itu kalau orang yang bohong, kata Abdul Malik bin Marwan. Wala tujibni bima la as'aluka anhu, jangan engkau menjawab sesuatu yang aku tidak tanya tentangnya. Subhanallah, ya. Dia beri pelajaran kepada orang yang datang ini. Pertama, jangan engkau membuat dusta kepadaku, karena orang suka dusta tidak ada pendapatnya, tidak bernilai. Pendapatnya tidak bernilai, pandangannya tidak bernilai. Nah, ini kita lihat bagaimana seorang penguasa, ya, hati-hati ketika dia menerima sebuah berita. Maka dia katakan, kalau kamu mau ngomong, kalau mau menjelek sesuatu harus jujur. Kalau bohong, pendapatmu tidak akan ada nilai di sisiku. Kamu tidak punya nilai. Perkataanmu, pemikiranmu tidak punya nilai. Wala tujibni fima la as'aluka anhu. Jangan engkau menjawab sesuatu yang aku tidak tanya tentangnya. Baik, itu jangan menjawab sesuatu yang aku tidak tanya tentangnya. Fa inna fima as'aluka anhu syughlan, ya. Karena yang sesuatu yang aku tanya tentangnya itu yang penting engkau perhatikan. Wala tatruni, jangan engkau memujiku. Subhanallah. Ini ya, dia katakan ketika orang datang, jangan engkau memujiku berlebihan, fa ini a'lamu bi nafsi minka. Karena selalu tahu, lebih tahu tentang diri saya daripada kamu. Saya lebih tahu tentang diri saya daripada kamu. Jadi dia katakan, jangan engkau memujiku berlebihan, dan aku lebih tahu siapa, lebih paham siapa diriku. Wala tahmilni ala ra'iyah. Jangan engkau membawa informasi, mengadu, memprovokasi aku untuk marah kepada rakyat. Fa inni li ila rifqi bihim ahwat. Karena aku ya lebih membuat lembut kepada mereka itu lebih pantas. Jadi jangan engkau provokasi agar aku marah kepada rakyat. Agar tetapi aku ya untuk fa inni ila rifqi bihim, karena aku untuk berbuat lembut kepada mereka itu lebih penting. Lebih penting. Nah, ini empat kalimat ya perlu barangkali setiap kita bahkan terutama para penguasa ini memberikan kata-kata ini setiap orang yang mau memberikan sebuah informasi kepada dia, orang yang memberikan masukan, memberikan perkara-perkara yang mungkin yang disampaikan ya. Maka seorang penguasa ketika mendengar berita bagaimana seharusnya dia bersikap. Sebelum orang tadi berbicara dia perlu dulu bertanya. Ya, baru diingatkan bahwa semua yang engkau bicarakan harus jujur. Jangan sampai ada berita-berita yang tidak benar. Ya, jangan berbicara sesuatu yang tidak penting. Ya, jangan engkau menjawab sesuatu yang aku tidak tanya. Ya, jangan engkau memuji. Ya, engkau memujiku. Ya, karena aku lebih paham siapa diriku. Subhanallah. Ya, berbeda ya dengan sebagian penguasa ya kan. Dia lebih senang dipuji, lebih senang disanjung, lebih senang diangkat ya dan seterusnya. Ini menunjukkan kepribadian seorang pemimpin. Kenapa kita harus kupas seperti ini? Agar kita tahu bahwa di tengah umat Islam ini banyak pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang tawadhu, pemimpin-pemimpin yang cerdas, pemimpin-pemimpin yang berilmu, yang bertakwa, yang hebat gitu. Agar kita tidak lebih kagum dengan orang-orang yang di luar Islam dengan cara kepemimpinannya dan semacamnya. Karena kalau kita tidak memperkenalkan bagaimana penguasa-penguasa Islam sebelumnya, keadilannya, kejujurannya, ya, kehidupan yang sederhana, pengorbanannya untuk menjaga rakyatnya, ya, keadilan terhadap rakyatnya. Ini perlu kita jelaskan. Agar tidak seperti yang selalu disebarkan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan Islam, ya, sengaja diambil peristiwa-peristiwa yang mungkin ada kisah-kisah terjadi kezaliman ataupun hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama dan juga kemanusiaan. Nah itu diangkat dibesar-besarkan. Sedangkan itu hanyalah setetes dari sekian lautan kebaikan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Islam. Ya, maka oleh sebab itu kita perlu jelaskan kepada umat manusia bahwa Islam ada agama yang sudah memiliki, yang sudah dijalankan, yang sudah memperbaiki kondisi manusia dengan baik, dan sudah ada generasi-generasi yang mencontohkan menjalankan Islam itu dengan sempurna, dengan baik dan benar, dan mengatur kehidupan mereka baik berbangsa dan negara dengan sistem yang baik. Maka dia katakan, jangan engkau memuji-muji saya karena saya lebih tahu tentang diri saya, ya, dan engkau membawa informasi yang membuat aku marah kepada rakyat. Ya, sehingga karena aku lebih untuk berbuat lembut dan santun kepada mereka itu lebih penting. Nah. Kemudian bagaimana nasihatnya ketika dia sudah mau meninggal? Bagaimana nasihatnya ketika dia sebelum meninggal? Dia berkata Al-Mada ini disebutkan lama ikan Abdul Malik bil maut tara Abdul Malik merasa akan meninggal. Qala wallahi la wadittu anni kuntu mundu wulidtu ila yaumi hadza hamalan, ya. Dia menyebutkan aku ingin seandainya aku menginginkan seandainya aku dulu semenjak dilahirkan seperti apa sampai hari ini itu dalam keadaan hamalan, maksudnya apa ya itu orang yang biasa-biasa saja, itulah pemahamannya yang kita tangkap dari perkataan dia ini, ya. Suma ausa bi banihi bi taqwallah. Kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah dan meralang mereka dari furqa wa ikhtilaf. Jadi dia peringatkan, ya, ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang baik, dia wasiatkan anak-anaknya untuk selalu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, ya, kemudian mencegah, melarang mereka, memperingatkan mereka untuk tidak berebut kekuasaan, berpecah belah dan berselisih, ya. Wa qala kunu bani ummi bararatin. Ini jadilah engkau kalian anak-anak yang berbakti kepada ibunya. Wa kunu fil harbi ahraran. Dan jadilah kalian ketika di medan perang orang-orang yang merdeka, ya. Wal ma'rufi manaran, hendaklah jadi kalian itu lambang orang-orang yang menegakkan kemakrufan, manaran, yaitu sebagai menara ke orang-orang selalu menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Fa innal harba lam tudni maniyatan qabla waqtiha, ya. Karena peperangan tidak akan selesai, tidak akan terjadi, ya, sebelum datang waktunya. Wa innal ma'ruf yabqa ajruhu wa dzikruhu. Kemudian dia sebutkan juga bahwa sesungguhnya perbuatan ma'ruf akan pahalanya dan kenangan akan tetap kekal. Wahlulu fi mararatin, kemudian bertingkah manislah di dalam kondisi pahit. Walinu fi syiddatin, ya, dan berlembut-lembutlah dalam kondisi yang keras, ya. Wa kunu kama qala Ibn Abdul A'la Asy-Syaibani. Kemudian dia sebutkan sebuah syair untuk anaknya. Kemudian dia peringatkan kepada anaknya, ya Walid, ittaqilla fima akhlafuka fihi. Karena dia sudah mengangkat anaknya Walid bin Abdul Malik, ya, wahai Walid, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap tugas yang telah aku serahkan kepada engkau, ya. Wa antiril hajat fa akrimhu. Kemudian dia ingatkan, tolong perhatikan Hajjat, ini Hajjat bin Yusuf, fa'inu alladhi wata'alakum manabir wa wasaf saifuka ya Walid wa yaduka ala man nawak fala tasma'anna fihi qawla ahadin wa anta ilai ahwaj minhu ilaika wa du'un nas ila iza mittu ila al-bay'ah faman qala bi ra'si hakadha faqad faqul bi saifika hakadha. Ini dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya, bagaimana anaknya yang tertua yang dianggap menjadi penggantinya itu Walid, memastikan untuk menghargai salah satu Hajjat bin Yusuf yang ma'ruf, dia juga di masa kekuasaannya terkenal dengan orang yang banyak melakukan kezaliman, tapi maksud di sini bagi dia adalah menghargai karena Hajjat bin Yusuf ini membuat orang tidak berani untuk melakukan kesewenang-wenangan dalam membuat keonaran di tengah kekuasaan saat itu. Jadi ada memang efek buruk dan juga efek positif dari sifat Hajjat bin Yusuf ini. Karena Hajjat bin Yusuf ini di Kufa, kita kenal daerah Kufa di masa sebelumnya adalah selalu masalah daerah yang selalu penuh dengan masalah-masalah pemberontakan, kemudian juga lahirnya berbagai bentuk aliran selama macamnya, mulai Khawar Syiah, dari ya Jabri yang terusnya. Nah, ketika diangkatnya Hajjat bin Yusuf itu semua mereka tiarap, enggak berani berbuat apa-apa. Karena Hajjat bin Yusuf menghukum dengan tangan besi istilahnya. Ya, bahkan Hasan Basri menyebutkan ketika bagaimana kekuasaan Hajjat bin Yusuf, dia menyebutkan janganlah kalian lawan azab Allah dengan pedang. Jangan kalian tolak azab Allah atau peringatan Allah ini dengan pedang. Karena anda melihat lahirnya pemimpin-pemimpin yang kejam itu adalah akibat dari sebuah kondisi masyarakat, dan Allah memberikan balasan kepada mereka, ya, di mana Allah sebutkan wa kadzalika wali ba'dhu dzalim wa ma kanu yaksibun. Allah mengangkat pemimpin-pemimpin zalim sebagai akibat dari perbuatan bagian yang lainnya. Maka oleh sebab itu banyak nasihat-nasihat para ulama di Anas Malik, Malik bin Anas, ya, dan di Hasan Basri, ya, memberikan nasihat bagaimana pun kejamnya hajat saat itu. Sembasi menasihkan mereka agar mereka masyarakat menahan diri dan dengan kesabaran. Nah, ini beberapa kondisi yang ada di masa kekuasaan Abdul Malik. Ya. Imam Suyuti menyebutkan di antara nilai negatif dari kekuasaan Abdul Malik ini, ya, adalah ketika dia Lau lam yakun musallad malik illa Hajjat bin Yusuf tawali yahu la al muslim ala al sahaba yahinuhum wa dhillun katran wa darban. Jadi di antara keburukan, ini kekurangan Adi Malik bin Marwan ini ketika dia mengangkat Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur di Kufah. Karena memang kita tahu karena kondisi Kufah itu butuh kepada orang-orang yang keras ya, karena masyarakatnya selalu membuat apa namanya kegaduhan-kegaduhan yang tidak berhenti. Bahkan kita sudah mulai, kita sudah lihat bagaimana di masa Umar bin Khattab, di masa Utsman, berlanjut pada masa Ali, itu pada perintah berikutnya. Di masa Umar bin Khattab, ya, sahabat yang dijamin masuk surga menjadi gubernur di sana di mereka fitnah, ya, itu Sa'ad bin Abu Waqqas. Ya, kemudian dua kali Sa'ad bin Abu Waqqas diangkat oleh Umar, setelah itu tidak diangkat lagi. Kemudian selalu aja mereka menjelek-jelekkan pemimpin mereka Abu Musa al-Asy'ari dan seterusnya. Ya, yang diangkat oleh Umar bin Khattab, dan mereka selalu memburu-buru pemimpinnya, mereka selalu membuat kegaduhan-kegaduhan. Maka ya, Allah mentakdirkan Hajjaj bin Yusuf untuk menjadi salah satu gubernur di Kufah di masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan ini, itu menyebutkan gerakan-gerakan separatis yang timbul itu tidak muncul gitu, tidak berani. Dia utamanya seperti gerakan Syiah dan Khawarij. Baik, itu sedikit tentang sekilas kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian kita akan lihat berbagai upaya-upaya yang dia lakukan menetralisir keadaan saat itu. Dan juga peluasan-peluasan daerah yang telah dilakukan di zaman dia. Ya. Sebelumnya dia mendalikan berbagai gerakan-gerakan separatis yang muncul, di antaranya kelompok Syiah dan Khawarij. Ya, kelompok Syiah dan Khawarij ini ada berapa kelompok Khawarij itu yang muncul, yaitu Khawarij Azariqah, ya, yaitu pengikut Nafi' bin Azraq, dan di mana dia memanfaatkan kondisinya sebelum Nafi' bin Azraq, Nyadda bin Najna bin Amir dan berapa tokoh-tokoh yang lain itu, Dublah bin Safar, ya, itu mereka pada awalnya membantu Abdullah bin Zubair untuk melawan Marwan bin Hakam. Ya. Namun setelah itu mereka kembali ke daerah Kufah, Basra. Mereka di sepanjang perjalanan terjadi perdebatan-perdebatan sama mereka, dan ketika mereka tahu bahwa Abdullah bin Zubair tidak menerima pemikiran mereka, yaitu mengkafirkan sahabat Nabi seperti Utsman dan Ali dan para sahabat-sahabat lain yang ikut dalam perang Siffin dan perang Jamal, mereka akhirnya mundur ya dari pasukan Abdullah bin Zubair. Akhirnya mereka pulang dan membuat gerakan-gerakan sendiri masing-masing. Waktu itu membuat kelompok-kelompok sendiri. Itu di antara Khawarij ya Azariqah yang dikenal dengan pengikut Nafi' bin Azraq. Nah, kemudian Pamar di sini disebutkan dalam penjelasan di mana mereka itu melakukan perlawanan-perlawanan juga terhadap kekuasaan Abdul Malik bin Marwan setelah dia berkuasa. Di antara juga ada lagi Safariya, itu Khawarij pengikut dari Abdullah bin Safar. Sebetulnya pada awalnya Abdullah bin Safar ini bersama-sama dengan Najda bin Amir dan juga dengan Nafi bin Azraq. Baik. Ini di mana kelompok-kelompok Khawarij ini selalu menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, memanfaatkan kondisi-kondisi. Ya. Memanfaatkan kondisi-kondisi yang lagi lengah dari para penguasa, mereka melakukan semacam apa namanya gerakan untuk mengganggu ketenangan masyarakat. Nah, oleh sebab itu Abdul Malik bin Marwan bersikap tegas kepada mereka, ya, dan mengendalikan gerakan mereka, tentu dengan menghukum bagi yang berhak untuk dihukum mati, dihukum mati, dan ya, dan seterusnya. Akhirnya di masa Abdul Malik bin Marwan ini gerakan Khawarij boleh dikatakan agak mundur, ya, tidak muncul banyak, karena memang diantara tadi dia telah menunjuk Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur Kufah yang mengendalikan kondisi politik yang selama ini gonjang-ganjing terus di Kufah. Kemudian ada gerakan namanya Harakah bin Mu'as'as. Mu'as'as ini adalah dia kegerakan yang ada di Irak itu melawan kekuasaan Umayyah juga, kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian kekuatan ini semakin kuat, ya. Pada awalnya dia tidak merupakan sebuah mazhab, aliran pemikiran, ya, seperti kekuatan Syiah dan Khawarij. Tapi wahai kawan Abdul Rahman bin Al-As'as, zaim qabilat Kindah wa ahli zuama al-Kufah, dia adalah tokoh ini, Abdul Rahman bin Al-As'as, tokoh dari kabilah suku Kindah dan juga seorang tokoh dari pembesar tokoh-tokoh tersenior dari daerah Kufah. Ya, mereka memanfaatkan perasaan kebencian dari masyarakat Kufah itu untuk melawan Ahli Irak, Daulah Umayyah. Mereka menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa cerita-cerita yang terjadi, bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan mengendalikan mereka di Kufah, ya, sampai terjadinya, ketika terjadinya juga di masa Yazid bin Muawiyah, terbunuhnya Hussein. Dan itu mereka angkat isu-isu tersebut. Kemudian wasalah hadhihi al-hurub allati kana ihda akhtar harakat allati wajaha Abdul Malik bin Marwan, sehingga salah satu kekuatan yang cukup besar dihadapi oleh Abdul Malik bin Marwan itu adalah gerakan atau kelompok separatis dipimpin oleh Abdul Rahman bin Abdul As'as dari suku Kindah ini. Baik, setelah Hajjaj menguasai kekuatan pasukan-pasukan Khawarij di Irak pada tahun 78 Hijriah atau sekitar 697 Miladiyah Masehi, ya, dia mengarahkan lagi kekuatannya untuk menghadapi pasukan dari pengacau ini, yaitu Abdurrahman bin As'as ini. Ya. Kemudian akhirnya dia mampulah menguasai kekuatan tersebut. Kemudian juga dalam waktu yang sama mereka juga menghadapi ancaman daripada Raja Kabul, yaitu Rotbil, Malik Kabul. Kabul sekarang adalah salah satu kota yang ada di Afghanistan, dan juga mempersiapkan kekuatan untuk mengganggu keamanan wilayah Islam. Maka Hajjaj pun menyiapkan tentara yang cukup besar, ya, untuk melawan kekuatan dari Rotbil, dari Raja Kabul ini. Ya, Kabul sekarang terletak di Afghanistan. Di daerah Afghanistan, Sijistan itu sudah masuk Islam di awal-awal masa sahabat Utsman bin Affan. Maka daerah itu pun karena jauh di wilayah itu juga mengalami kelemahan dari pengawasan kekuasaan Bani Umayyah. Sehingga kadang-kadang terjadi mereka musuh-musuh ingin mengembalikan lagi kekuasaan mereka yang telah hilang. Nah, sebab terjadinya perselisihan antara Abdul Rahman bin As'as dengan Hajjaj ini adalah ketika Hajjaj setelah sampai pada Kabul, dan daerah itu ada daerah yang bergunung-gunung, kita lihat kondisinya Afghanistan, ya, yang begitu sulit, ya, gunung-gunung batu, bukit-bukit batu itu. Maka pasukan dari Abdul Rahman bin As'as ini menginginkan mereka untuk tidak melanjutkan penyerangan dan menguasai daerah-daerah wilayah yang sulit itu. Namun Hajjaj bin Yusuf ingin menangkap Kerbil dan ingin tetap berusaha untuk menguasai daerah itu secara utuh dan penuh. Dan ini awal perselisihan antara Ibn As'as ini dengan Hajjaj. Namun akhirnya Ibn Kindah ini kena kesal dengan Hajjaj, dia buat pasukan dan ingin menyerang pasukan si Hajjaj. Nah, ini awal pertempurannya, dan namun akhirnya Hajjaj mampu menguasai kembali pasukan yang dipimpin oleh Abdul Rahman bin As'as ini, dan akhirnya dia lari ke Kabul, dan akhirnya dia berakhir hidupnya di Kabul tersebut, lari daripada kejaran pasukan Hajjaj bin Yusuf. Adapun politik luar negeri dari masa Abdul Malik bin Marwan, luar negerinya gimana? Ya, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Malik bin Marwan di masa kekuasaannya cukup banyak juga, ya, sebelah arah timur, ya, mereka juga berusaha meluaskan kekuasaan Islam, ya, di masa Abdul Malik bin Marwan ini, kaum muslimin masa itu, ya, antaranya, ya, walaupun Abdul Malik bin Marwan banyak menghadapi masalah-masalah dalam negeri, namun dia mampu juga meluas kekuasaannya saat itu. Ya. Di antaranya adalah wilayah Khurasan, Sutaira pada tahun 78, itu watawala Khurasan Mahlab bin Abi Sofrah. Ini salah satu dari pemimpin pasukan di sana waktu itu. Al-Dugada ma'abna'ihi bila dama wara'an nahar khasta Madinah Qish. Di daerah timur itu diluas masuk Khurasan, ya, dan apa daerah wara'an nahar istilahnya ini. Kemudian, ya, terus memuas daerah itu. Ini muahin Jakutai bin Muslim bahili wilayah Khurasan fi'am, dan akhirnya wilayah Khurasan itu daerah yang pinggiran ini Iran, Irak sana. Nah, itu semakin meluas dikuasai oleh Abu Malik Marwan. Kemudian daerah Bizantium, Bizantia, ini kita tahu bahwa Bizantia adalah kerajaan Romawi yang ada di masa Abu Malik Marwan juga. Itu juga ada sebagiannya pokok di awal, ya, kaum muslimin di masa ketika keributan yang ada, kelemahan kekuasaan Bani Umayyah di waktu Daulah Umayyah di waktu setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah, itu Muawiyah bin Yazid, kemudian Umar bin Hakam, dan menyelesaikan masa-masa negeri ini kesempatan bagi kekuatan Bizantium untuk itu mencoba kembali mengeksiskan wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan oleh wilayah Islam untuk mengalihkan kepada mereka. Baik. Kemudian pada tahun 70 Hijriah itu mereka mencoba menyerang daerah Syam. Baik. Kemudian kejadiannya hal itu, ya, tentu berkat pertolongan Allah juga, mereka belum bisa menguasai daerah Syam saat itu, dengan walaupun saat itu Abdul Ibn Marwan lagi sibuk melihat memperhatikan menyelesaikan masa-masa dalam negerinya. Di antara hal ini, ya, dan hasil dari ini, dari ketegangan yang ada antara Rom ini, di mana kaum muslimin ketika adanya upaya dari Rom itu melawan, mereka kembali menjaga daerah-daerah pinggiran mereka. Kemudian kaum muslimin mengalukan penyerangan, ya, dan akhirnya sampai daerah pergunungan Lebanon. Dan di situ kaum muslimin mampu membalikan wilayah-wilayah yang kembali diceplok oleh kerajaan Romawi itu. Maka Abdul Malik membeli wilayah-wilayah itu tafadiyan lil harbi fi hadhihi al-mantiqa min jihatin wa li tafarruq li mashakil dakhiliyah. Di sini Abdul Malik mencoba menawar itu, ya, agar tentara Bizantium tidak melakukan selalu penyerang-penyerang itu. Maka terjadilah kesepakatan antara Imperator Bizantium Justinian Asani Mu'ahadah fi am 70 ini, salah satu bagaimana yang dikenal di dalam Islam itu mufawadah. Ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di bagaimana waktu perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Maka jika ini disebut oleh ulama kita mu'ahadah, perjanjian perdamaian, maka di waktu Hudaybiyah itu ada contoh dari Rasulullah SAW, dan ini juga dilakukan oleh Abdul Malik, ya, kepintaran politik luar negerinya, dia melakukan dulu negosiasi dengan Bizantium untuk berdamai, karena memang kondisi dalam negeri juga kurang mendukung untuk terlalu meluaskan kekuasaan di perbatasan. Nah, pada tahun 70 Hijriah itu Abdul Malik melakukan negosiasi dengan Raja Bizantium saat itu. Ini juga pelajaran bagi tokoh-tokoh Islam, bagi pemimpin Islam, jika negara dalam keadaan sedang lemah, dia bisa saja untuk agar negaranya tidak diganggu, ya, disebutkan oleh para ulama itu disebut dengan hal-hal hukum-hukum yang dibolehkan, itu mu'ahadah, ya, dan itu hak bagi penguasa Islam untuk menjaga kesatuan negaranya. Dan dia boleh saja menawar, ya, musuh yang lebih kuat daripada dia untuk sementara menjadikan perjanjian. Di mana di sini, ya, Abdul Malik membayar beberapa harta, ya, yaitu sekitar 360 ribu Qita'ah Zahabi ya, setiap tahunnya ya, kemudian 300 65 ya budak, wa 365 jawadan asilan muqabil waqfil gharad min zatiyah ala ardil islamiyah. Jadi ini negosiasi ini dengan menimana waktu itu kekuasaan Bumalik mencoba menawar bahwa di mana Bizantium ini bila tidak melakukan gangguan-gangguan terhadap batas-batas Islam dengan membayar berapa uang kepada kekuasaan Bizantium saat itu. Kemudian di antara kesepakatan juga adalah membagi dua, di antara dua ini Kharaj Armenia wa Kubrus wa Ibria. Ini wilayah-wilayah di Armenia. Kita tahu Armenia adalah daerah yang memang yang dikuasai oleh Islam, dan Pulau Kubrus, Pulau Kubrus yang dikuasai juga di masa Muawiyah ya, atau Yazid Muawiyah, kemudian juga pulau itu Ibria. Nah, ini hasil dari kekayaan negara ini, yaitu sebetulnya ini wilayah Islam dan yang sebelumnya wilayah Nawawi yang direbut oleh Islam. Itu dibagi dua dengan kekuasaan Bizantium saat itu. Kemudian kekuasaan Bizantium menarik ya semua kekuasaannya di daerah utara Syam. Jadi utara Syam semua kekuatannya ditarik di situ, yaitu di belakang gunung, sampai belakang gunung Turus dakhil Asia Sugro, yaitu Asia Kecil. Nah, ini kesepakatan-sepakatan negosiasi yang dilakukan oleh Ibnu Malik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Islam ya memiliki juga bagaimana ilmu kepemerintahan dan juga ilmu hubungan internasional yang dilakukan saat itu oleh Abdul Malik bin Marwan dengan negara Bizantium yang saat itu secara angkatan dan perpolitikan lebih tenang daripada waktu itu dibanding dengan wilayah Islam saat itu. Maka Abdul Malik tidak mau membuat musuh semua, tapi dia mencoba mengkonsolidasi, memperbaiki kondisi dalam negeri, kemudian baru dia memperkuat pertahanan luar negerinya. Baik. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun. Nah, ini di antara syarat muahadah yang dibolehkan oleh Islam. Syarat muahadah yang dibolehkan oleh Islam ya, itu nah ini bagi penguasa-penguasa Muslim perlu tahu ilmu-ilmu seperti ini, dan juga bagi masyarakat juga harus tahu. Jangan menilai ketika ada pemerintah, ada penguasa yang melakukan pembayaran atau kepada negara lain yang memang angkatan perang lebih kuat daripada Muslim, itu boleh saja dalam rangka muahadah demi menjaga kekuatan Islam dan ke wilayah Islam agar tidak diganggu dan lebih fokus untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya, baik angkatan dan pendidikannya, sehingga perjanjian itu dibatasi selama 10 tahun. Dan ini juga ya terjadi di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, perjanjian-perjanjian seperti ini, tapi saat itu justru yang lebih menguntungkan bagi Islam. Yang kalau di sini secara lahir sebagiannya ya 50-50 lah, karena memang kekuasaan Bizantium harus dia menarik kekuasaannya, angkatan perangnya semuanya dari daerah Syam sebagian utara sampai ke belakang sebuah pergunungan terus Turus ya, kemudian di Asia Kecil, kemudian membagi dua hasil bumi daripada kekayaan daripada pulau ada pada daerah Armenia dan Pulau Kubrus dan Ibria. Nah, ini gambaran-gambaran politikan yang ada di masa Abdul Malik. Baik. Ketika telah ditariknya pasukan Bizantium dari daerah timur Lebanon ini, ya, karena mintanya insabil maradab injibal Lebanon shimali Syam an dammaratil kasur an nahas alladhi kana yahmi Asia Sukra min ghuratil muslimin wa sama li aula'i tajdid ghuratihim ala hadhil mantiqa wa tawtit markazihim fi aqalim allati fatahuha hadithan. Fa'adat razawatu syawati wa sawaif. Nah, di antaranya juga adalah benteng-benteng yang dibuat oleh itu dirobohkan kembali sehingga terbuka peluang untuk orang Islam untuk masuk ke wilayah-wilayah Bizantium kembali ya, dan kembali adanya kekuatan laut yang bisa dimajukan di masa Abdul Malik bin Marwan. Pada tahun 73 Hijriah ya, kashif Abdul Malik bin Marwan an-nawaya tijah al-imperator Bizantium ba'da mafarag min syakil dakhiliyah. Nah, barulah Abdul Malik setelah tahun 73 Hijriah itu, dia setelah kekuatan dalam negerinya keamanan kondisi dalam negerinya bagus, ya. Disitulah tadi dia mencoba membuat apa tadi, membuat mata uang sendiri, mata uang sendiri yang dari tadi kita sebutkan, dan itu sudah dia beli apa namanya, sebagai bukti bahwa negaranya sudah kuat, dia buat mata uang sendiri dan dia kirim ke daerah Byzantium, ya, ke jizyatin badala minal umala Byzantiyah. Kemudian waqad hamal hadha tasarruf makna tahaddi li amratur. Jadi imperator Byzantium memahami ini adalah suatu tantangan bagi mereka. Ketika negara Islam waktu itu membuat mata uang sendiri, ya, dan mereka mengazinkan jual beli dan pembayaran dengan uang tersebut. Kemudian, ya, kemudian juga Abu Malik juga mempersiapkan kekuatan pemerintahannya, ya, apa, pasukan tentaranya, ya, untuk di wilayah-wilayah perbatasan dengan Byzantium itu. Maka pada tahun 73 Hijriah itu kaum muslimin menyerang Asia Sugra, hakku intisaran fi Armenia, kembali menguasai Armenia. Ya, kembali menguasai Armenia yang sebelumnya sudah dikuasai di masa Yazid bin Umayyah. Kemudian wa fi hini iqtasara radd Byzantium ala ghazwi Mar'ish, ya. Dan juga pasukan Byzantium hanya mereka sampai menyerang itu hanya di suatu sebut tempat namanya Mar'ish, wa hadza ala madad dha'fu alladhi kana ta'ani imperator Byzantium. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Byzantium mulai lemah. Nah, ini menunjukkan bagaimana Islam, ya, kita berpikir menyebutkan kekuatan-kekuatan lebih dahulu. Maka ini juga siasat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau menata kehidupan bernegara di Madinah. Beliau tidak membuat permusuhan dengan semua wilayah-wilayah yang ada sekitar Madinah, kekuasaan kabilah-kabilah orang kafir musyrikin, tidak. Beliau fokus hanya menghadapan dengan orang kafir Quraisy saja. Dan mungkin perjanjian-perjanjian dengan wilayah-wilayah, dengan kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Demikian politik yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa Islam, di antara Abu Malik bin Marwan ini, bagaimana dia menata negaranya, bagaimana hubungan luar negerinya, kemudian setelah itu dia memperkuat hubungan dalam, setelah dalam negerinya kuat, dia bisa kembali menunjukkan kekuatannya di dunia internasional. Baik. Kemudian karena Byzantium ini semakin melemah, terjadi pemecatan terhadap raja mereka, yaitu Justin Justinian Sani tadi, ya, dipecat pada tahun 76 Hijriah. Nah, kemudian digantikan oleh Liotinius, nama dari raja dia, ya. Sampai Islam tetap memiliki kekuatan yang ditakuti di daerah Asia Sugra, Asia kecil itu, dan perbatasan-perbatasan yang ada, ya. Maka waktu itu Abdul Malik juga memerangi Malatiyah, satu daerah Malatiyah namanya, tahun 77 Hijriah. Kemudian juga Ghazza Ubaidillah bin Abdul Malik Qaliqala, ini in manabi' Nahr Furat. Jadi juga satu daerah dikuasai kembali oleh ada perluas daerah, yaitu dari anaknya Ubaidillah bin Abdul Malik yang memimpin pasukan tersebut. Nah, ini berapa apa namanya, perluasan daerah di masa Abdul Malik. Sebenarnya kita katakan bahwa di masa Abdul Malik ini kembali apa namanya, kekuatan Islam, kekuatan pemerintah Islam itu jaya. Kemudian juga daerah Afrika, ya, di masa Abdul Malik, ya, juga meluas kekuasaan-kekuasaan Islam di daerah Afrika yang sebelumnya kita sudah sebutkan dikuasai di Maroko, Jazair, ya, Algeria dalam bahasa kitanya. Ya. Kemudian, ya, kekuasaan-kekuasaan itu semakin meluas. Ya. Sampai apa namanya? Wafatnya tadi Abdul Malik yang dia wasiatkan kepada anaknya Walid bin Abdul Malik. Baik, barangkali itu yang dapat kita jelaskan bagaimana di antara perjuangan Abdul Malik bin Marwan di dalam mengembangkan Islam dan menata kehidupan masyarakatnya, ya, setelah sebelumnya melalui apa namanya, kegaduhan yang luar biasa ataupun perpecahan-perpecahan begitu banyak dengan wilayah-wilayah, dan kembali disatukan Abdul Malik bin Marwan di bawah kekuasaan Islam, ya, sampai wafatnya Abdul Malik tadi yang sudah kita jelaskan, dia berwasiat kepada anaknya yaitu Walid bin Abdul Malik. Barangkali itu yang dapat kita bahas sekilas tentang kekuasaan Abdul Malik bin Marwan ini. Ya, sebetulnya banyak sekali kemajuan-kemajuan di masa dia, dari pembangunan-pembangunan, ya, dia perluas masjid Nabawi, ya, kemudian juga berapa masjid-masjid lain, ya, di beberapa wilayah Islam. Kemudian juga ada pembaruan-pembaruan di dalam sistem administrasi negaranya. Ya. Nah, maka sebelum wafat Abdul Malik bin Marwan, dia sudah mengangkat Abdul Malik Sunma Abdul Aziz Mubari, ya, anaknya sebelum wafat dia sebetulnya sudah mengangkat anaknya Abdul Aziz sebagai Walil Ahad, sebagai putra mahkota, namun pada tahun 785 Hijriah dia menggantikan anak itu, diganti dengan Walid, ya, anaknya Walid. Kemudian Abdul Aziz, anak yang tadi diangkat putra mahkota yang dipecat, yang digantikan oleh anaknya Walid, meninggal. Dengan demikian dia sudah menyusun kekuasaan setelah itu, setelah anaknya Al-Walid, Walid bin Malik, itu Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, ini akan kita bahas insyaAllah pada pertemuan ini. Dan Abdul Malik ini wafat pada hari Kamis, pada 15 Sawal atau pertengahan bulan Sawal tahun 86 Hijriah. Ya. Dia meninggal di Damaskus, Damaskus, dengan umur mendekati 60 tahun. Ya. Dan dia menjadi khalifah atau menjadi pemimpin kaum muslimin sekitar 21 tahun. Ya. 21 tahun lebih. Nah, itu tentang kekuasaannya dan juga bagaimana kepribadiannya. Ya. Kita lihat setiap pemimpin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kewaraannya, keadilannya semakin tinggi pula lah pertolongan Allah kepada dia. Makanya lihat bagaimana Abdul Malik ini kembali mampu menyatukan wilayah-wilayah Islam secara keseluruhan, bahkan kembali menstabilkan batasan-batasan wilayah Islam, bahkan juga bukan hanya segitu, dapat menambah dan kemari bisa mengokohkan ekonomi sehingga mereka punya mata uang sendiri dan seterusnya, dan berbagai kemajuan-kemajuan lain yang dicapai. Intinya satu pelajaran dapat kita lihat adalah bahwa keadilan dan juga ketakwaan seorang pemimpin itu membuat bawahannya juga meniru dan menteladaninya, sehingga itu yang menginspirasi penguasa-penguasa di bawahnya, gubernur-gubernur lain tidak berani melakukan hal-hal yang merusak atau korupsi segala macamnya, karena dia segan dan menghargai pimpinannya dan takut kepada pimpinannya. Nah, ini salah satu pola bagaimana supaya berhasilnya sebuah kepemimpinan jauh daripada bentuk korupsi dan kezaliman, bila pemimpin yang tertingginya juga memberikan tauladan yang terbaik, ya, dalam bertakwa dan beriman, dalam ibadah, pergaulannya, adabnya, ya, sehingga di dalam memerintah dia menjadi hal yang sangat dikagumi oleh rakyatnya dan juga oleh para perangkat-perangkat negara yang lainnya. Itu yang dapat kita ambil. Semoga kita melihat bahwa Islam punya tokoh-tokoh yang cukup andil bagaimana mengembalikan kondisi-kondisi yang dia alami oleh Islam, oleh kekuasaan Islam, politik Islam saat itu kembali distabilkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Tentu memang dalam stabilan itu ada hal-hal yang mungkin dipandang lahir adalah tidak sesuai dengan keinginan atau jalan dengan aturan Islam sendiri secara mutlak. Contohnya seperti kekuasaan Hajjaj bin Yusuf yang begitu kejam, dalam yang begitu keras, ya, dalam pemerintahnya, sehingga membuat banyak korban di masa kuasaannya. Bahkan sebagian sahabat pun mengalami hukuman-hukuman di masa Hajjaj bin Yusuf. Demikian yang dapat kita bahas. Semoga kita mendapatkan faedah dari apa yang kita sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada akhi madu kita dari studio Cilengsi. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Ustaz berikan untuk kami dapat menerima pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat bersama Ustaz. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, keberkahan, dan kemudahan untuk kita bisa memahami ilmu ini serta bisa menggunakannya dalam meningkatkan keimanan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang masuk dari Abu Hilman di Tangerang Selatan yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan untuk kami, sebenarnya milik siapa tanah Palestina yang ditempati oleh umat Islam saat ini? Apakah hasil dari perluasan wilayah yang dilakukan oleh khalifah-khalifah Islam atau bukan? Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk memahami jawabannya. Baik, kita sudah jelaskan di waktu kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, itu adalah awal wilayah itu masuk ke dalam wilayah Islam. Di saat dikirimnya berapa sahabat oleh di antara Ubaidah bin Jarrah dan berapa sahabat-sahabat yang lain yang syahid itu tuh, Khalid bin Walid dan para sahabat-sahabat senior banyak syahid di situ. Dia yang pimpin pasukan sangat besar melawan kekuasaan Romawi saat itu. Sebetulnya di waktu itu yang ada di Palestina itu adalah Romawi yang mereka lebih banyak beragama Nasrani, Kristen. Karena memang orang Yahudi sebelumnya, jauh sebelumnya itu mereka sudah diusir oleh kekuasaan Romawi dari Palestina. Di dalam sejarahnya mereka itu tidak boleh masuk ke Palestina, bahkan boleh masuk satu tahun sekali, ya. Barang yang melanggar hal itu mereka hukumnya adalah hukum mati. Itu jelaskan. Makanya waktu itu yang hidup di Palestina itu tanahnya itu hanya adalah umat Nasrani. Dan ada orang Yahudi saat itu berada di berbagai belahan dunia, kemana mereka terusir, ya, diusir oleh Raja Romawi waktu itu dengan habis-habisan karena sebelumnya mereka melakukan pemberontakan dan akhirnya dihukum berat oleh Raja Romawi dan akhirnya mereka diusir ke berbagai daerah. Makanya mereka memencar-mencar di daerah-daerah mana-mana, ya, seperti ke daerah Basra, kemudian juga ada di India dan berbagai daerah di dunia mereka memencar Yahudi sampai ke Eropa. Dan akhirnya mereka juga mengalami berbagai tekanan politik dan penyiksaan seperti yang dialami oleh mereka di Jerman oleh yang ketika mereka dibantai oleh Hitler. Nah, sebetulnya Islam masuk ke wilayah itu sebelumnya sudah tidak miliknya orang Yahudi. Yahudi sudah keluar sebelum berapa kali orang Yahudi dalam sejarahnya mereka itu diusir, ya. Bahkan sebetulnya mereka pada awalnya enggan masuk ketika Allah memerintahkan Musa untuk membawa mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis itu. Mereka enggan, kemudian akhirnya masa Yusha bin Nun masuk, kemudian setelah itu mereka melalui tiga fase di situ pemimpinan, kemudian masa Sulaiman bin Daud dan seterusnya. Di akhir setelah itu mereka berpecah kekuasaan mereka dengan dua negara, ada namanya negara Yahuza, ya, Yahudi, dan negara Israel waktu itu dengan ibu kotanya Yerusalem dan juga Nablus. Nah, akhirnya setelah mereka itu telah diusir beberapa kali, termasuk oleh kekuasaan Fir'aun yang di Mesir pernah menguasai juga wilayah itu. Kemudian Yunani juga pernah menguasai daerah itu. Kemudian ada lagi namanya Al-Ashuriyun, itu kabilah-kabilah Arab yang musta'rabah Al-Ba'idah yang sudah punah itu dari Yaman, itu pernah juga tinggal di situ. Jadi Palestine itu aslinya suatu wilayah kecil, yaitu penduduknya datang dari Yaman ketika runtuhnya bendungan Sadr Ma'rib di Yaman. Mereka berhijrah ke sana. Jadi itu asli penduduk di sana waktu itu. Jadi orang Yahudi ini masuk setelah Ya'kub pindah ke Mesir, itu masuk nih di kemudian keluar sama Musa dari Mesir dan tersesat 40 tahun di padang pasir, kemudian baru setelah Yusha bin Nun membawa mereka masuk. Nah, itu sejarahnya mereka. Jadi umat Islam tidak merebut itu kekuasaan itu daerah itu di masa pemerintahan dari masa Khalifah Umar bin Khattab dan dari kekuasaan Romawi. Nah, bahkan waktu kesepakatan dengan umat Romawi yaitu yang beragama Nasrani waktu itu mereka meminta orang Yahudi tidak boleh tinggal di kota Palestina itu, di kota Quds, ya, Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis kota yang punya pagar, kemudian dalam itu ada lagi Masjidil Aqsa, punya pagar lagi. Jadi gitu. Bagi yang sudah pernah ke ziarah ke Palestina itu jelas nanti ada kota dalam Baitul Maqdis itu hidup di dalamnya perumahan-perumahan, pasar-pasar kuno, bangunan-bangunan kuno itu bercampur antara Muslim dan Nasrani dan sekarang ada orang Yahudi. Yang sebelumnya sebelum tahun 47 ya 1947 itu tidak ada orang Yahudi tinggal di situ karena dilarang dan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Nah, sekarang sudah ada orang Yahudi dalam Baitul Maqdis itu. Kemudian dalam Baitul Maqdis ada lagi pagar itu Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu adalah tanah yang tidak ada permukiman, lalu semua itu di masjid yang diperuntukkan, tanah lapang yang luas gitu, tempat beribadah. Nah, itu sejarahnya. Jadi orang Islam sudah menetap di situ di masa apa namanya, sejak masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, namun pada akhirnya sekarang dengan politik, ketika adanya penjajahan imperialisme itu, daerah itu di bawah kekuasaan Inggris. Nah, waktu itu salah satu tokoh Yahudi menginginkan mereka punya negara dan mengusulkan kepada Inggris untuk mereka pindah ke sana. Inggris membolehkan, dan akhirnya setelah Inggris keluar, mereka dipersenjatai, kemudian berpindahlah kekuasaan untuk mengawasinya kepada Amerika. Itu awal-awal jatuhnya Palestina ke... Jadi sebetulnya mereka merebut bukan dengan sistem peperangan, tapi dengan sistem ketika Inggris mengosong pindah di situ dan orang Yahudi masuk di masa kekuasaan Inggris. Jadi memberi kesempatan untuk masuk orang Yahudi ke Palestina itu dengan izin Inggris, ya. Karena di waktu itu di bawah wilayah Inggris, Palestina itu dalam masa penjajahan. Itu sejarah mereka masuk ke Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami buka untuk line telepon 0218236543. Halo. Ya. Halo. Ya. Dengan siapa? Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Dengan siapa, di mana ini? Ini dari Ibu Kusaro di Pasiran Lamongan. Ya, pertanyaannya Ibu. Ya. Benarkah Lailatul Qadar itu udah tak ada lagi? Jika benar, ada cerita seperti ini Pak Ustaz. Ada orang yang selalu itikaf di masjid. Orang itu matanya buta dua-duanya. Dan dua-duanya buta, ya. Dan orang itu tidak bersuami dan tidak pernah pulang, di masjid saja kecuali ada keperluan yang lain. Itu katanya gini Pak Ustaz, di waktu malam 27 Ramadan, dia bangun malam mau sholat, ya, merasa ada cahaya terang benderang. Terus dia keluar untuk ambil air wudhu. Dengan menghitung semua pintu-pintu masjid dan jendela-jendela masjid itu semua, dihitung, terus dia keluar ke jalan raya. Karena masjidnya itu di sebelah jalan raya itu. Terus dia melihat ke barat, terlihat orang banyak. Banyak ke timur. Dia menunggu orang itu. Ternyata orang itu belok ke masjid semua. Cukup ya Bu ya pertanyaannya ya. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Baik, mengenai cerita itu kita tidak tahu di mana asalnya. Yang penting Lailatul Qadar itu pasti akan ada sampai hari kiamat. Memang Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk mencari Lailatul Qadar itu 10 terakhir. Kalau seandainya Lailatul Qadar itu tidak ada, tidak akan mungkin Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar itu pada setiap bulan Ramadan. Itu jelas, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Al-Qur'an menyebutkan nilai ibadah di malamnya ada bagaikan beribadah 1000 tahun. Jadi maka itu untuk Al-Quran itu turun untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi berita itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang mengatakan bahwa Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi, sedangkan Allah menjanjikan hal itu, kebaikan itu malam Lailatul Qadar, diceritakan bahwa bulan malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, jelas bahwa keutamaan itu bagi umat ini, ya, dan itu diterangkan dan Rasulullah SAW motivasi umatnya bagaimana supaya beretikaf agar meraih malam Lailatul Qadar, dan itu pada setiap malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu sudah pasti jelas bahwa Lailatul Qadar itu menunjukkan akan selalu ada, ya, selama bulan Ramadan sampai hari kiamat. setiap bulan Ramadan pada hari kiamat, sampai hari kiamat, ya. Ini menunjukkan selama umat Islam ini beribadah dan seterusnya akan selalu ada malam tukatu pada bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang membuatkan kisah-kisah yang tidak jelas, ya, kisah itu tidak bisa kita jadikan sebagai dalil selama hal itu tidak ada dasarnya. Dan juga atau walaupun bagaimanapun kisah itu yang jelas lebih otentik dan lebih kuat dari apa yang diterangkan dalam Al-Quran juga dari sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak seorang pun ulama menyebutkan bahwa malamul qadha itu sudah tidak ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, apakah begitu penting kepemimpinan di dalam Islam ini sehingga harus ditegakkan oleh salah satu pemimpin atau penguasa? Sehingga telah kita simak dari kisah-kisah yang Ustaz sampaikan, terjadi peperangan, mengorbankan para sahabat, ada kaum muslimin yang lain terbunuh hanya ingin menegakkan kekuasaan di dalam tangannya. Nah, bagaimana kalau sekarang ini di mana kaum muslimin juga ingin menegakkan kekuasaan tersebut di dalam sebuah negara? Nah, mohon penjelasan tentang hal ini. Syukran, Ustaz. Taib, kekuasaan itu adalah sesuatu hal yang mutlak ada di tengah kehidupan bermasyarakat. Karena Allah SWT, Ya alladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa uli amri minkum, hai orang beriman, taati Allah dan rasulnya, ya, dan rasul dan juga pemimpinmu. Maka tidak akan mungkin terlaksana perintah ini kalau tidak ada pemimpin. Taib, berarti kekuasaan itu, maka oleh itu akidah Ahlussunnah Jamaah adalah tentang adanya pemimpin itu suatu hal yang mutlak, wajib kifayah, ya, fardu kifayah. Fardu kifayah disebutkan para ulama, ya, jika sudah ada yang berusaha menegakkannya, gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Baik, kemudian bahkan di dalam perjalanan Rasulullah SAW menyuruh seorang yang tiga orang dalam perjalanan untuk mengangkat salah seorang dari mereka itu untuk sebagai apa namanya pemimpin. Ini menunjukkan banyak dalil-dalil dibahas oleh para ulama tentang wajib untuk menegakkan adanya kepemimpinan. Taib. Itu secara umum. Maka kepemimpinan yang dimaksud itu bagaimana? Kepemimpinan adalah yaitu pemimpinan yang menaungi umat Islam, ya, yang menegakkan keadilan. Karena inti dari di sebuah kepemimpinan itu adalah tegaknya keadilan, ya, dan tegaknya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selain itu Mawardi dalam kitabnya dan para ulama lain menyebutkan apa maksud dari khilafah atau imamah itu adalah yaitu siyasatuddin wa dunya, itu kepemimpinan yang mengurusi urusan agama dan juga urusan dunia, yang cuma untuk urusan duniawi, ya, keamanan, ketenteraman, segala macamnya, tidak adanya kezoliman, memberikan hukum kepada orang-orang yang melakukan kezoliman, kemudian juga, ya, mendukung, ya, orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menegakkan pemimpinan ini maksud, kalau ini maksud mereka kepemimpinan adalah membuat kekuasaan di atas kekuasaan yang sudah ada atau dalam kekuasaan yang sudah ada, ini tidak dibolehkan oleh Islam. Karena Rasul kita SAW melarang melakukan semacam pemberontakan, merebut kekuasaan-kekuasaan. Diharamkan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan jika kalian di sebuah kekuasaan, ya, kemudian ada orang ingin merebut kekuasaan itu, faktul ayyam mengkana, bunuh orang yang memberontak tadi, disuruh membunuh, karena itu mengacau keamanan. Nah, oleh sebab itu, kalau sudah ada kekuasaan, kita tidak boleh lagi mengganggu, melakukan kudeta, upaya-upaya untuk menjatuhkan itu diharamkan dalam Islam. Ini yang disebut dengan bahasan-bahasan akidah Ahlussunnah itu wajib taat kepada penguasa. Karena, ya, hal ini akan berefek sangat fatal kepada kehidupan jika dilakukan semacam pemberontakan, ya, kudeta-kudeta, kerugian-kerugian tidak bisa dihitung. Dalam sejarah Islam sudah banyak sekali kejadian-kejadian itu membawa korban yang cukup besar. Sebetulnya kejadian itu bukan di tengah Islam dan juga di di luar Islam, baik di barat, di mana di Eropa sana juga banyak kejadian-kejadian itu makan korban yang jutaan orang juga, kan. Ini bukan itu hanya khusus di Islam, tidak. Cuma Islam lebih memberikan perhatian-perhatian bagaimana menjaga sebuah ketenteraman masyarakat. Maka oleh sebab itu Islam mengadakan tindakan preventif jika dilarang melakukan penguasa Uthman memberontak kepada penguasa selama dia masih sholat. Sebenarnya disebutkan Rasulullah SAW hadisnya yang begitu banyak ya. Di antaranya sebenarnya dikumpulkan hadis-hadisnya tentang hal ini oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan beri judul kitabnya oleh Imam Nawawi dengan kitab Al-Imarah. Ya, oleh sebab itu kita tidak di dalam Islam dilarang melakukan upaya-upaya untuk melemahkan penguasa. Di antaranya dia seperti juga dilarang menyebarkan aib-aib dan mengkritik penguasa di khalayak ramai. Itu di antara aturan-aturan yang disebutkan para ulama kita. Tapi bukan berarti kita diam tentang kemungkaran yang ada penguasa. Bukan berarti kita membela kesalahan-kesalahannya. Cuman cara pola menasihati penguasa, bahkan orang biasa pun tidak boleh kita sebarkan aib ini depan orang umum kan. Ya. Tapi ada dua pola menasihatinya, imma dengan cara menasihat secara umum. Ya, jika lihat penguasa banyak makan harta, kita sebutkan bahaya makan harta haram, merampas harta rakyat, dosanya besar, segala macam, tanpa menunjuk pelaku tertentu. Secara nasihat-nasihat yang umum. Atau dengan saat khusus, dengan cara ya memberitahu secara langsung atau kepada badan yang berwenang menasihatinya. Ya, ataupun lembaga yang berwenang menasihatinya. Atau memberikan masukan dan memberikan hukuman. Itu boleh saja kita menyampaikan kepada badan-badan tertentu yang bisa memberikan pencegahan untuk perbuatan-perbuatan itu. Itu boleh. Ya. Tapi tanpa perlu memprovokasi masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang merusak ketatanan hidup keamanan kita. Dan bila keamanan ini yang rusak, maka berbagai kericuan lain akan muncul. Karena banyak orang akan mengambil manfaat dalam situasi seperti itu. Ya, memanfaatkan kondisi itu. Maka oleh itu Islam sangat menjaga. Lebih baik bersabar dari kezaliman yang ada daripada timbul kekacauan, kezaliman yang lebih fatal dari itu. Di hanya karena muraat, karena menilai dan mengantisipasi kerusakan yang lebih besar, maka Islam memberikan aturan-aturan bagaimana menyikapi kerusakan yang ada di tengah penguasa. Jika sudah ada penguasa, berarti kita tinggal mengikuti kepemimpinannya saja. Itu saja. Ya, bagi seorang Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar, ya. Tapi bukan jangan sama sekali dikira bahwa Ahlussunnah wal Jamaah diam dengan kemungkaran yang ada dengan penguasa, tidak. Cuman Ahlussunnah tidak memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, Ustaz. Sebelum kami akhiri karena terbatasnya waktu, mohon ikhtitam dari Ustaz Fadhil Ustaz. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan ya. Pada kesempatan ini antum telah bergabung dalam acara kita ini, dalam kajian kita ini. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dan faedah pada kita. Sedikit tambahan daripada akhir kekuasaan Abdul Malik bin Marwan ini. Di masa Abdul Malik bin Marwan ini hidup juga para sahabat-sahabat yang senior ya. Dan di masa kekuasaannya juga meninggal para sahabat-sahabat yang senior juga, seperti Ibnu Umar meninggal di masa kekuasaan Abdul Malik bin Umar. Kemudian juga Asma binti Abi Bakar juga meninggal di masa dia, Abu Sa'id bin Mu'alla, Abu Sa'id Al-Khudri, itu meninggal di masa kekuasaan Abdul Malik bin Umar. Ini artinya apa kita menjelaskan ini? Bahwa masa dia juga masa yang masih hidup para sahabat yang tentu kita yakin dia akan selalu mendengar masukan-masukan dari para sahabat yang mulia tersebut. Dan sebelumnya kita sudah menyebutkan bagaimana penilaian Ibnu Umar juga Abu Sa'id Al-Khudri kepada Abdul Malik bin Marwan ini. Dia memiliki perbadian yang takwa, ya, ahli ibadah, dan bahkan disebut dengan Hamamatul Masjid, yaitu burung merpati masjid, karena begitu rajinnya dia menuntut ilmu dan beribadah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga para pemimpin kita dapat inspirasi dalam membina kepribadi terlebih dahulu, bagaimana apabila mereka dekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia ilham, memberikan kepada dia taufik, memberikan kemudahan dalam mengurus bangsa dan negaranya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.